Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala ma ba'd. Al-masalatu tsalitsatu, masalah ketiga. Syurutuha, syarat-syaratnya. Ya, yushtaratu liwujubi zakati fid dhahabi wal fiddati asyurutu taliyatu. Dipersyaratkan untuk wajibnya zakat pada emas dan perak. Asyurutut taliyatu, syarat-syarat berikut. Syarat yang pertama, syartul awwal, bulugun nisabi, tercapainya nisab. Wa huwa 20 mithqalan min adh-dhahabi, yaitu 20 mithqal dari emas yang dimiliki. Ya, artinya nisab emas adalah 20 mithqal. Berapa satu mithqal dan berapa jadinya jika 20 mithqal akan dijelaskan nanti. Jadi 20 mithqal emas. Ini untuk nisab emas ya. Jadi jika seorang memiliki emas kurang dari 20 mithqal, berarti tidak mencapai nisab, berarti tidak terkena zakat. Li hadits Aliin, berdasarkan hadits Ali radhiyallahu an, wa laisa 'alaika syai'un, yani fi adh-dhahabi, wa laisa 'alaika syai'. Tidak ada zakat atasmu. Tidak ada zakat atasmu. Tidak ada kewajiban zakat atasmu. Yakni fi dhahab, yaitu pada emas yang dimiliki. Hatta yakuna laka 20 dinara. Hatta yakuna laka 20 dinara. Sampai anda memiliki 20 dinar. Dinar, ingat ya, dinar itu uang emas. Di zaman Nabi SAW ada uang dinar, itu terbuat dari emas. Ada uang dirham, terbuat dari perak. Nah, sampai anda memiliki 20 dinar. Fa idza kana laka 20 dinara, jadi apabila anda memiliki 20 dinar, wa hala 'alaihi al-haul, dan telah berlalu atasnya periode 1 tahun, ingat kalendernya Hijriah ya, bulan Qamariyah, untuk segala hal-hal yang terkait dengan syariat, maka kalendernya adalah kalender Islam Hijriah, bukan Hijriah bulan Qamariyah ya, bukan Masehi, bukan Miladi, Masehi bukan, itu tidak berlaku dalam syariat. Baik, dan telah berlalu atasnya periode 1 tahun. Fafiha nisfu mithqal, maka padanya nisfu mithqal, ada zakat senilai 0.5 mithqal. Keluar zakatnya 0.5 mithqal. Baik, jadi hadis ini menetapkan bahwa nisab emas ya, karena dinar itu emas, uang dinar itu emas, yaitu 20 mithqalan, 20 mithqal. Baik. Wa yusawi bil jaramat. Khamsa wa thamanun jarama. Dan sebanding dalam bobot gram itu 85 gram. Baik, 85 gram. Jadi jika punya emas 85 gram itu nisab. Baik. Bagaimana angka 85 gram bisa muncul dari isruna dinara, dari 20 dinar, dari 20 mithqal? Ini yang anda ana jelaskan. Baik. Tadi kan dinar yang dimaksud adalah dinar Islami, ya. Dinar Islami itu beratnya 1 mithqal. Jadi 1 dinar Islami 1 mithqal. Nah, hadis menunjukkan nisab dinar emas adalah 20 dinar, berarti 20 mithqal. Jelas ya? Ibnu Utsaimin rahimahullah menjelaskan dalam kitab Majalis Syahri Ramadan. Dalam kitab Majalis Syahri Ramadan bahwa 1 mithqal beratnya 4/4 gram. 1 mithqal beratnya 4/4 gram. 4,25 gram. 4/4 gram, yakni 4,25 gram. Berarti nisab emas 20 mithqal, ya. 20 mithqal berarti 20 kali 4,25 gram. Hasilnya berapa? 85 gram. 1 mithqal berapa? 4/4 gram, 4,25 gram. Berarti 20 mithqal 20 kali 4,25 gram. Hasilnya 85 gram. Faham sekarang? Kenapa bisa muncul angka 85 gram? Nah. Makanya di sini wa yusawi bil jaramat 85 jaroma. Ya, 85 gram. Baik, kita selesai dari pembahasan nisab emas. Nah, wa nisabul fiddati 100 dirhamin minal fiddati, dan nisab perak 200 dirham, ya. 200 dirham minal fiddah, dari fiddah, dari perak. Tadi sudah dikatakan bahwa uang dirham di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam itu terbuat dari perak. Baik. 200 dirham. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, laisa fi ma duna khamsi awaqin shadaqah. Hadis ini juga telah lewat, ya. Tidak ada pada perak yang kurang dari 5 ons sedekah. Tidak ada kewajiban sedekah zakat pada perak yang beratnya kurang dari 5 ons. Laisa fi maduna khamsat khamsi awaqin shadaqah. Baik. Hadis ini tentang perak. Itu diperjelas. Baik. Hadis ini adalah hadis Abi Sa'id Al-Khudri muttafaq alaih, diperjelas pada riwayat Al-Bukhari. Pada salah satu riwayat Al-Bukhari lafadznya laisa fi ma duna khamsati awaqin minal wariqi. Ada tambahan lafaz minal wariqi. Ini salah satu riwayat Al-Bukhari. Ada tambahan lafaz apa? Minal wariq, minal wariqi. Jadi laisa fi ma duna khamsati awaqin minal wariqi shadaqah. Wariq itu perak. Wariq itu perak. Jadi tidak ada zakat pada perak yang beratnya kurang dari 5 ons. Awaq, awaq adalah jamak dari uqiyah. Uqiyah artinya ons. Nah. Jadi tidak ada zakat pada perak yang beratnya kurang dari 5 ons. Tayyib. Berarti 5 ons ke atas nisabnya. Jadi 200 dirham itu ya, maksudnya adalah 5 ons itu nisab perak. Di sini dikatakan wal uqiyatu 40 dirhaman. Dan al uqiyah 1 ons itu senilai dengan 40 dirhaman, senilai dengan 40 dirham. Berarti fa khamsu awaqin ya, jadi 5 ons tusawi 200 dirham, sebanding dengan 200 dirham. Baik. Dalil berikutnya wa qawlihi sallallahu alaihi wasallam. Dan berdasarkan sabda Nabi alaihi wasallam, hadis ini adalah hadis Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu tentang zakat yang ditulis oleh Abu Bakar As-Siddiq kepada Anas bin Malik. Hadis Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu tentang zakat yang ditulis kepada siapa? Anas bin Malik. Nah, di antara isi hadis itu terkait dengan pembahasan kita sekarang ini potongan hadisnya. Wa fir riqati ya, wa fir riqati rubu'ul 'usri. Wa fir riqati rubu'ul 'usri. Dan pada ar-riqah, ar-riqah itu adalah perak. Rubu'ul usri terdapat zakat senilai 1/40. Rubu' itu 1/4. Rubu' itu 1/4. Al-usr 1/10. Rubu' 1/4, al-usr 1/10. Jadi digabungkan rub'ul usri berarti 1/40. Nah, 1/4 kali 1/10 berapa? 1 kali 1, 1. 4 kali 10, 40. Berarti 1/40. Rub'ul usri artinya 1/40. Fa in lam takun illa 90 wa 100 falaysa fiha syai. Itu maksudnya tadi ada 1/40 zakat pada perak. Apabila perak itu mencapai nisab, maka keluar 1/40-nya. Gitu. Ayat. Rp 1/40 itu 2,5% ya. Sudah lewat ini. Nah, penjelasan tentang itu. Nah, 1/40 itu 2,5% dari nisab. Nah, kemudian dijelaskan setelahnya, fa in lam takun illa 90 wa 100, apabila perak yang dimiliki ya hanya 190 dirham, falaisa fiha syai'un, maka tidak ada pada 190 dirham itu zakat, tidak ada zakat padanya karena tidak mencapai nisab. Nah, illa ayyasha'a rabbuha, kecuali jika pemilik perak itu, dirham itu sendiri yang ingin bersedekah, sukarela, terserah. Nah, perhatikan, fa in lam takun illa 90 wa 100 falaysa fiha syai, jika dirham yang dimiliki hanya 190 maka tidak ada zakatnya. Berarti zakat nisab perak itu berapa? Harus berapa? 190 tidak ada zakatnya. Berarti yang ada zakatnya berapa? 200 dirham. Nisabnya 200 dirham. Hadis ini riwayat Al-Bukhari. Hadis Abu Bakar Siddiq yang ditulis kepada Anas. Wa qad ajma'a al-ulama'u, sungguh ulama telah ijma' ala anna nisab al-fiddati, bahwa sesungguhnya nisab perak 5 awaq, 5 ons. Wa nisab al-dhahabi 20 mithqalan, dan nisab emas 20 mithqal. Nisab emas 20 mithqal tadi sudah dihitung, jadi 20 dinar itu 20 mithqal, 20 dinar islami 20 mithqal. Satu mithqal emas ya senilai 4 1/4 gram, 4,25 gram berarti 20 mithqal, 20 dinar 20 mithqal berarti 20 kali 4,25 hasilnya 85 gram. Nah, sekarang perak berapa gram? Di sini tidak dijelaskan. Nah, sebelum masuk ke penjelasan tentang sebanding berapa gram perak 200 dirham. Ya. 200 dirham 5 ons perak itu sebanding dengan berapa mithqal, berapa gram, akan dijelaskan nanti. Sebelum beranjak ke pembahasan itu, kembali ana melengkapi keterangan tentang nisab emas tadi. Sudah kita ketahui, 1 dinar islami 1 mithqal, 1 mithqal adalah 4,25 gram. Jadi 20 dinar 20 mithqal itu 85 gram emas. Itu nisab emas. Ibnu Utsaimin rahimahullah juga menjelaskan dalam Asy-Syarhul Mumti', dalam kitab Asy-Syarhul Mumti', ya. Bahwa kata beliau, kami telah meneliti ya, dan hasilnya 85 gram emas murni. Kata beliau, jika ada campuran logamnya sedikit, jika ada campuran logamnya sedikit untuk menguatkan dan mengeraskan emas itu, maka secara hukum diikutkan dengan emasnya dan tidak berefek. Ya, karena kata beliau, yang namanya emas murni itu harus dicampur sedikit dengan logam untuk menguatkan dan mengeraskan. Jika tidak ada campuran logamnya, emas itu lunak. Emas itu lunak. Tidak bisa. Ya. Tidak bisa dibentuk. Tidak bisa diolah. Jadi harus dicampur logam sedikit untuk menguatkan dan mengeraskan. Karena pada asalnya emas itu lunak. Tidak bisa diolah tanpa campuran logam sedikit. Oleh karena itu ulama mengatakan campuran itu sedikit, persentasenya sedikit, dan secara hukum mengikut dengan emasnya. Jadi tidak masalah, ya. Ibaratnya kata ulama, seperti campuran garam pada makanan. Ya. Ibaratnya seperti campuran garam pada makanan. Tidak merusak makanan itu. Baik ya. Nah sekarang kita beralih ke nisab perak. Sudah kita dengar nisab perak. Dengan dalil-dalil yang ada adalah 200 dirham sebanding dengan 5 ons. Baik. Nah, berapa mithqal jika kita ingin alihkan ke mithqal untuk kemudian kita keluarkan gramnya? Baik. Menurut jumhur ulama, ya, menurut jumhur ulama, mazhab jumhur, dan ini yang diikuti oleh Ibn Uthaymin rahimahullah, 200 dirham itu adalah 200 dirham yang beratnya 140 mithqal. 200 dirham nisab perak adalah 200 dirham yang beratnya 140 mithqal. 140 mithqal. Ya. Dipadukan antara hadis Abu Bakar As-Siddiq yang menyebutkan 200 dirham dan hadis Abi Sa'id Al-Khudri tadi yang menyebutkan 5 ons nisab perak. Ya. Karena 1 ons itu senilai 40 dirham Islami. Alim ulama sepakat bahwa 1 ons senilai berapa? 40 dirham Islami. 1 ons 40 dirham Islami. Berarti 5 ons berapa? Dirham Islami 5 ons 200 dirham. Ya. 1 ons 40 dirham Islami. 5 ons berarti 5 kali 40 hasilnya 200 dirham. Ya kan? Tayyib. Ibn Uthaymin dalam dua kitab yang ana dapati dalam majalis Syahri Ramadan dan dalam Asy-Syarhul Mumti', Ibn Uthaymin menjelaskan satu dirham Islami senilai 7/10 mithqal. Satu dirham Islami senilai 7/10 mithqal. 7/10 mithqal. Berarti 200 dirham berapa mithqal? 1 dirham 7/10 mithqal. Jadi tidak sampai 1 mithqal, beda dengan emas tadi. Emas tadi 1 dinar itu 1 mithqal persis. Adapun dirham tidak. 1 dirham hanya 7/10 mithqal. Ya. Berarti 200 dirham 200 kali 7/10 mithqal hasilnya 140 mithqal. Jadi 1 dirham itu tidak sampai 1 mithqal, hanya 7/10. Jadi ketika 200 dirham nisab berarti 200 kali 7/10 mithqal hasilnya 140 mithqal. Berarti 200 dirham 140 mithqal. 140 mithqal, sudah ketemu mithqalnya ya. Tinggal dikalikan 4,25. Berarti 140 mithqal kali 4,25. Hasilnya 595 gram. 595 gram. Jadi nisab perak berapa? Berapa gram? 595 gram. Itulah 200 dirham pada hadis Abu Bakar Siddiq. Itulah 5 ons pada hadis Abi Sa'id Al-Khudri. Ini menurut madhab jumhur dan ini yang dipilih oleh Ibn Uthaymin rahimahullah dan ini yang kita ikuti. Ya. An-Nawawi rahimahullah punya penjelasan panjang, ya, dan lengkap tentang ini. Barakallahu fikum, dalam kitab Al-Majmu', Majmu' Syarhil Muhaddab, An-Nawawi menjelaskan ini madhab jumhur, bahwa yang benar dirham-dirham yang dimutlakkan pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu diketahui beratnya dan kadarnya. Nilai itulah yang terfahami ketika Nabi menyebutkan dirham secara mutlak pada hadis Nabi SAW. Dan dengannya lah terkait kewajiban zakat. Ya. Itu tidak menafikan adanya dirham-dirham lain di masa itu yang nilainya lebih kecil atau lebih besar dalam hal bobotnya, beratnya. Tidak menafikan adanya dirham-dirham lain yang nilainya lebih kecil atau lebih besar. Ya, tetapi ya, pemutlakan dirham yang disebutkan oleh Rasul dibawa kepada nilai yang telah dikenal itu, nilai yang telah kita bahas di atas itu, yaitu satu dirham kata Nawawi senilai 6 danak dan 10 dirham senilai 7 mithqal. Itu. Kata Nawawi satu dirham senilai 6 danak dan 10 dirham senilai 7 mithqal. 10 dirham senilai 7 mithqal. Berarti 1 dirham 7 per 10 mithqal. Dibawa kepada ini. Ini ya yang dimaksud oleh Nabi SAW. Ada ijma' di kalangan generasi awal, para sahabat maksudnya. Juga lanjut ijma' itu pada generasi setelahnya sampai sekarang atas nilai tersebut. Maka tidak mungkin mereka ijma' atas sesuatu yang menyelisihi perkara yang telah baku pada masa Rasulullah SAW dan masa Khulafaur Rasyidin. Yang demikian kita pegang madhab jumhur, 200 dirham, ada 200 dirham yang senilai dengan 5 ons perak, yang satu dirhamnya 7 per 10 mithqal. 200 dirham 140 mithqal. Berarti 140 mithqal kali 4,25 hasilnya 595 gram. Nah. Barakallahu fikum. Anda mengatakan ini madhab jumhur dan yang dibilang Ibnu Utsaimin ini isyarat berarti ada pendapat lain. Namun tidak perlu kita ya berdalam-dalam dengan itu, ya. Hanya isyarat saja, pendapat lain itu mengatakan bahwa nisab perak benar 200 dirham. Jelas berdasarkan hadits Abu Bakar Siddiq. Tetapi 200 dirham itu baik beratnya 5 ons ataupun kurang dari 5 ons. Ada mazhab begitu. Nisab perak 200 gram. Afwan, 200 dirham. 200 dirham. Tapi 200 dirham ini ya, baik beratnya lebih dari 5 ons atau kurang dari 5 ons. Yang jelas 200 dirham. Berarti dari segi berat tidak diperhitungkan. Yang penting 200 dirham. Baik lebih dari 5 ons atau kurang. Nah, ini mazhab yang lain. Ini lemah. Ya. Yang kita pegang mazhab jumhur bahwa 200 dirham yang dimaksud yang beratnya setara dengan 5 ons. Baik. Berarti 1 dirham 5 ons itu ya 200 dirham. 1 dirham 7 per 10 mithqal. 200 dirham 140 mithqal. Hasilnya 595 gram. Nah. Jelas ya? Barakallahu fiik. Fiikum jami'an. Coba yang paling belakang sana. Yang baju biru. Coba berdiri dulu. Paling belakang. Emas nisabnya berapa gram? Jangan balik. Berdiri. Ya. Emas nisabnya berapa gram? Antum keluar dari majelis dalam keadaan mengerti pelajaran, kesimpulannya berapa gram? Diangkat, diambil kertasnya, lihat catatannya. Berapa gram? Baik, siapa yang di sampingnya lagi? Fadhil, di belakangnya. Ayo. Nisab emas berapa gram? Antum punya emas misalkan 80 gram, kena zakatnya? Kena zakat. Ini contoh orang yang duduk di belakang. Ya kan? Coba, kita sudah selesai dari pelajaran, tidak tahu nisab emas. Coba nanti cari lagi yang di belakang, coba. Ah, nih. Siapa? Mamuju. Faruk ya? Fadal. Nisab emas berapa? Berapa gram nisab emas? Berapa katanya? Seperdua apa? Nisab emas berapa gram? Antum kalau punya emas 80 gram, kena zakat enggak? Kalau bertahan setahun. Jawab dulu, kena zakat enggak kalau punya emas 80 gram? Ini banyak musafirin di majelis. Nah. Tapi coba-coba yang depan. Anda langsung coba yang agak depan. Mana yang agak di depan? Ah, ini yang baju hitam nih, tengah ya. Fadhil. Berapa? Coba teriaklah. 85 apa? Gram. Jadi jika punya emas 85 gram berarti nisab itu. Nah, ini coba dia duduknya di tengah, agak dekat. Faham dia. Makanya antum besok duduk di depan ya. Yang di belakang enggak paham coba. Mana lagi yang di belakang ini? Sini, Su. Sudah hafal ya berapa? 85, ha? Berapa nisab emas? 85 gram. Baik, sini, Su. Sekarang nisab perak berapa gram yang belakang sana lagi? Ha. Paling belakang. Dekatnya Bukhari siapa? Muslim. Hah? Bukhari Muslim, ha. Muslimun minal muslimin. Faddal kum. Nisab perak berapa? Berapa gram? Jadi antum yang duduk di belakang siap-siap tiap hari ditanya. Kalau tidak mau ditanya, maju ke depan besok. Ah. Berapa? Tuh kan? Enggak tahu juga itu. La yadri. Ah. Mana lagi yang di belakang? Ah, Saiful. Antum juga di belakangnya. Berapa nisab perak? Jika punya perak 585, kena zakat enggak? Kalau tersimpan setahun 585 gram. Enggak kena. Kenapa? Enggak mencapai nisab. Berapa nisabnya? Berapa? 595 gram. Baik. Berapa? Diulangi. Berapa nisab perak? 595 gram. Hafalkan ya. Baik, jazakumullah khairan. Faddalu.